Billahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudahu ila yaumil alqah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini, dan kita sampai di halaman 68. Iya. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi menyatakan, qala, keduanya berkata, wal jannatu wan naru haqqun. Surga dan neraka itu hak, benar adanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Ali Imran ayat 185. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh ia telah menang, telah beruntung. Faza yafuzu fauzan, artinya menang. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya mata. Mata itu hiasan. Al ghurur, yang menipu. Tidaklah cek, mati juga ini. Iya, mati. Iya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah menang dan beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga, dan penghuni surga mereka adalah orang-orang yang menang dan beruntung. Ya, surat Al-Hasyr ayat 20. Dua ayat ini menerangkan kepada kita tentang keberadaan surga dan neraka. Bahkan agama-agama lain selain Islam itu pun juga menetapkan adanya surga dan neraka. Sampai Sun Gokong pun menetapkan adanya surga dan neraka. Ya, maka kalau ada orang tidak percaya surga, tidak percaya neraka, itu seburuk-buruk manusia. Ya, sebebal-bebalnya manusia. Seluruh agama yang pernah kita kenal menetapkan adanya surga dan neraka. Akan tetapi seorang muslim yang baik, dia tidak meyakini satu kegaiban melainkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya menetapkan neraka berdasarkan dalil, dan kita hanya menetapkan situasi dan kondisi di neraka berdasarkan dalil. Adapun gambaran neraka itu tidak boleh divisualisasikan. Ya, ada orang perutnya gede, mukanya babi karena dulu suka minum minuman keras. Kemudian ada wanita yang berzina, payudaranya dilar, jadi dawa banget, tinggung gubetawai. Terus apa lagi? Ada pakai gunting. Gambaran-gambaran neraka yang dulu kita baca di sebuah buku kecil, ya, itu kita tidak membutuhkan itu. Seorang muslim yang baik, dia mencukupkan diri dengan ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dibayangkan manusia tentang surga, surga itu lebih indah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. keindahan surga itu ya tidak seperti yang dilihat oleh mata, tidak seperti yang didengar oleh telinga, dan tidak seperti yang dibayangkan. Dia lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Demikian pula neraka lebih ngeri dari apa yang kita bayangkan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meminta surga dan memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari siksaan neraka. Itulah keikhlasan. Keikhlasan itu beribadah karena cinta kepada Allah, takut terhadap neraka Allah, dan mengharap surga Allah. Baru seimbang. Adapun orang yang beribadah karena takut, maka dia seperti orang khawarij. Ya. Jadi yang dibahas neraka terus, ancaman terus. Sehingga kesannya horor pengajian. Dia tidak pernah baca ayat-ayat tentang kasih sayang Allah, tentang surga Allah, keindahan surga. Khawarij. Adapun yang beribadah kepada Allah hanya karena rasa harap saja, surga saja, kasih sayang Allah saja, tidak pernah membaca dalil-dalil tentang neraka dan kengerian siksa neraka, maka dia seperti orang-orang murjiah. Dia akan seenaknya sendiri melanggar larangan Allah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Surga itu dicipta untuk manusia. Meskipun saya dosanya banyak, kelak akan diampuni oleh Allah. Seperti itu keliru juga. Tapi harus seimbang. Ada juga mengklaim saya beribadah kepada Allah karena cinta, bukan karena surga, bukan karena neraka. Saya pernah ditanya, apakah kalau surga dan neraka itu tidak ada, kamu masih mau beribadah kepada Allah? Pertanyaan itu perlu dijawab apa tidak? Tidak perlu. Kenapa? Karena itu pertanyaan khayalan. Pertanyaan apa? Khayalan. Jangan berandai-andai. Kita hidup itu di atas kenyataan. Kalau surga dan neraka tidak ada, kenyataannya surga dan neraka itu ada. Ya, dan Allah memerintahkan kita untuk meminta surga, Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari api neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau surga dan aku berlindung kepada Engkau dari neraka. Kemudian doa juga kita baca setelah tasyahud, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnahnya dajjal. Rasulullah ajarkan doa itu. Kok kemudian datang orang yang tidak menyibukkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah mengklaim dia adalah pakar cinta, ya, cinta kepada Allah, yang memahami agama ini dari batinnya, bukan hanya dari lahirnya, lalu memvonis orang yang beribadah karena mengharap surga itu orang yang tidak ikhlas. Ya, karena dia menganggap menimbang keikhlasan itu dengan akal pikirannya. Menurut akal saya, kalau bekerja minta upah tidak ikhlas. Loh, njur kowe nyambut gawe ora digaji ngono njuran. Kata dia, orang beribadah kepada Allah kalau masih mengharap surga itu tidak ikhlas. Seperti orang bekerja mengharap gaji itu kerjane tidak ikhlas. Nah, nek ngono mungsuhe wong sak ngalam donya kuwi. Karyawan-karyawan tidak ikhlas kabeh. Antum bekerja tidak ikhlas. Antum dodol mengharap keuntungan, antum tidak ikhlas. Menurut kaidah mereka ini, hancur remuk nusa. Dodol mengharap keuntungan dianggap tidak ikhlas dodole. Jadi nek dodole ikhlas piye? Dodole ikhlas ora ngarep-arep untung katanya. Itu baru ikhlas. Itu pemikiran ketoke bener, tapi konsekuensinya marai weng. Bener tidak? Ya. Kita istri juga begitu. Istri dadi istriku ki nek jek njaluk blonjo meminta nafkah berarti kamu tidak ikhlas jadi istriku. Lanjur piye Mas? Sapike Mas? Ya kowe ki dadi istri, dadi bojoku wae ora usah njaluk dhuwit karo aku. Ambil milih golek bojo liyane Mas. Kan begitu ya. Bener enggak? Ada yang kuat istri ya dipek bojo tapi tidak pernah dikasih nafkah. Ya, maka standar keikhlasan dan tidak itu dikembalikan kepada dalil, bukan ditimbang melalui akal pikiran. Kemudian berandai-andai, seandainya surga neraka tidak ada, bahkan ada seseorang yang berdoa agar dirinya saja yang dibakar, yang lain jangan. Ia mengatakan kalau api neraka sudah dinyalakan, maka manusia kehilangan nuraninya, kehilangan apa namanya jiwa kemanusiaannya, termasuk para nabi dan rasul kehilangan kemanusiaannya. Mereka akan lari menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Lalu dia mengatakan, wahai Allah, bakarlah aku di neraka, biar aku saja yang dibakar, yang lain tidak usah. Enek lho. Dadi wong donga njaluk diobong neraka. Ada itu sebenarnya. Karena pemikiran kalau orang beribadah mengharap surga dan takut neraka itu ibadah yang tidak ikhlas menurut dia. Tapi menurut Allah dan Rasulnya justru itulah makna dari keikhlasan. Kemudian juga siksaan neraka ini macam-macam rinciannya disebutkan dalam banyak dalil, baik itu Alkitab maupun As-Sunnah. Ya, di antaranya seseorang itu akan diloloh geni neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara." Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka mereka itu seperti orang yang memakan bara api di dalam perutnya. Wasaya selawna sa'ira, dan kelak dia akan dijebloskan ke dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Seperti itu gambaran siksa neraka macam-macam. Kemarin kita sampaikan satu hadis tentang siksaan yang dialami seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi sebelum datang waktu berbuka dia sudah membatalkan puasanya tanpa ada uzur. Ya, diberitakan di dalam satu hadis yang sahih, orang ini kelak akan digantung di neraka secara terbalik, dan mulutnya dedel duel, mulutnya robek, kemudian mengalir darah yang deras dari mulutnya. Ini kita boleh meyakini karena ada dalilnya. Adapun gambaran neraka yang serem-serem yang tidak ada dalilnya, termasuk juga siksaan kubur yang tidak ada dalilnya, maka kita tidak meyakini. Ya. Seperti misalnya apa ya? Sering itu di majalah-majalah itu ya. Karena hidupnya itu suka menggibah tetangganya, maka ketika mati apa mulutnya dipenuhi belatung gitu. Jenazah memanjang ketika mati karena waktu hidup memperpanjang PPKM gitu misalnya. Itu berita-berita enggak boleh kita yakini. Iya kan? Ada toh berita-berita seperti itu? Ketika di dunia begini-begini nanti matinya apa? Dimakan ular jenazahnya. Itu tidak mesti seperti itu karena memang tidak ada dalil rinci yang menjelaskannya. Ya, kita hanya meyakini kegaiban, meyakini surga dan neraka secara global maupun secara rinci berdasarkan dengan dalil. Qala, keduanya mengatakan lagi, wa huma makhluqatani, dan keduanya adalah merupakan makhluk. Ya, kullu ma siwallahi alamun. Setiap yang selain Allah itu adalah alam, adalah makhluk. Jadi arus makhluk bukan? Makhluk. Surga, neraka, makhluk. Ya, dulu saya pernah menyampaikan pertanyaan, makhluk Allah yang kekal abadi. Di antaranya apa? Arus, surga, neraka, apa lagi? Wildanun mukhalladun, hurun na'in. Kalau istilah kita bidadara dan bidadari surga, itu tidak akan mati, kekal abadi mereka. Ruh. Kemudian apa lagi? Nah, apa bedanya Allah kekal sementara surga, neraka, arsy, ruh, bidadara, bidadari itu juga kekal. Al-qalam kekal. Apa bedanya? Bedanya adalah Allah itu awwalu laisa qablahu syai', wa huwal akhiru laisa ba'dahu syai'. Perbedaan pertama, Allah itu awal dan tidak ada sebelumnya sesuatu pun yang lebih awal dari Allah. Dan Allah itu maha akhir dan tidak ada setelah Allah itu yang lebih akhir dari Allah. Itu yang perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kekekalan Allah itu karena memang milik Allah. Sedangkan kekekalan makhluknya itu karena diberikan oleh, karena diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu, jadi nanti kalau ada pertanyaan akidah, sebutkan makhluk yang kekal abadi. Arsy, kemudian kursi. Tahu kursi? Kursi apa kursi? Ayat kursi. Apa makna kursi di dalam ayat kursi itu? Kursi itu apa? Sebagian ulama ada yang menafsirkan kursi itu adalah arsy itu sendiri. Itu pendapat kurang tepat ya. Yang dirajihkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kursi itu adalah maudhi'u qadamailah, tempat Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan dua telapak kakinya. Jadi Allah itu memiliki dua telapak kaki, dan Allah meletakkan dua telapak kakinya di atas kursi. Kursi itu juga kekal. Ars kekal, kursi, al-qalam, kemudian bidadara, bidadari, surga, neraka. Kalau surga dan neraka kekal, maka pelayan surga juga kekal. Ya, penjaga neraka juga kekal, kan begitu. Nah, beliau berdua mengatakan wahuma makhluqatani, surga dan neraka itu adalah dua makhluk. Ma'lumun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma u'rija bihi, ma'lumun, sudah menjadi perkara yang maklum, diketahui bersama, anna nabiyya, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma tatkala u'rija bihi, beliau dimi'rajkan, ra'a, beliau melihat, ba'da, sebagian, ma fil jannati wan nari, sebagian apa yang ada di surga dan di neraka. Wa hadza, dan hal ini, minan adillah, termasuk dalil-dalil, ala annal jannata wan nara, bahwasanya surga dan neraka itu makhluqatanil an, dia adalah makhluk yang sudah diciptakan, yang sudah ada al-an hari ini. Menjadi pertanda bahwa surga dan neraka itu sudah ada, teman-teman sekalian. Buktinya nabi pernah diperlihatkan oleh Allah kondisi di dalam surga dan di dalam neraka. Jadi surga dan neraka itu sudah ada. Kemarin ada yang bertanya, tapi penghuninya sudah ada apa belum? Sudah ada apa belum? Belum. Terus apa yang dilihat nabi? Itu adalah gambaran-gambaran akan kejadian-kejadian yang akan terjadi kelak. Ya, nabi juga menggambarkan nanti itu orang melewat sirat itu yang menghubungkan seseorang dengan surga harus melewati neraka dulu. Dia lewat di atas sirat itu ada yang seperti sekejapan mata, tek gitu, sudah sampai ke surga. Ada yang seperti orang yang berlari, ada yang seperti orang menaiki kendaraan, ada seperti orang berjalan, ada seperti orang merangkak melewati sirat itu. Dan disebutkan dalam hadis, cepat dan lambatnya seseorang melewati sirat itu tergantung responnya seseorang di dunia terhadap amal soleh. Ada panggilan kebaikan, wut, langsung berangkat dia. Pengajian di sana, sret, langsung berangkat. Cepat merespon kebaikan. Orang seperti ini adalah orang yang akan cepat melewati as-sirat. Ini sebagai motivasi bagi kita semua. Panggilan sholat, wut, langsung ditinggal ke masjid. Ada apa lagi nih? Tetangga membutuhkan misalnya kematian, butuh pertolongan, kita langsung lari menolong. Ada penggalangan dana untuk Semeru, kita langsung infak. Atau bahkan dia langsung terjun sebagai relawan. Ya. Panggilan Allah dan Rasulnya, dia langsung penuhi dengan cepat. Maka orang-orang seperti ini kelak yang akan berjalan di atas sirat dengan cepat. Pengajian juga begitu. Ya, pengajian responnya lambat. Mangkat rayo, mangkat ora, mangkat ora, mangkat ora, mangkat ora. Ah, tak pikir sih, ah madang sih, mau dipikir bar madang. Nah, orang seperti ini kelak berjalannya juga akan lambat melewati sirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini peringatan untuk saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian agar lebih bersemangat lagi menghadiri kebaikan, melaksanakan apa kebaikan dan merespon seruan-seruan kebaikan. Kita harus belajar mengedepankan kepentingan Allah dari kepentingan diri kita sendiri. Kita harus belajar melaksanakan perintah Allah daripada menuruti hawa nafsu kita sendiri. Karena semakin cepat kita merespon perintah Allah dan Rasulnya, semakin cepat pula kelak kita melewati as-sirat. Lambat kita merespon perintah Allah dan Rasulnya, maka kita menjadi orang-orang yang terakhir, orang-orang yang lambat di dalam meniti as-sirat. Na'udzubillahi min dzalik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan Muhammad telah melihatnya dia pada kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, yang di sini ada surga al-ma'wa. Kata sebagian ulama yang dilihat oleh Nabi untuk yang kedua kalinya ini adalah wujud aslinya Jibril. Jadi Jibril disebutkan dalam satu riwayat dia adalah malaikat yang paling utama. Kalau istilah kita, dia rajanya para malaikat, malaikat paling mulia. Ya, nanti yang apa namanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, seluruh malaikat itu semuanya tunduk sujud. Ketika Allah memberikan perintah, itu bisa baca kitab Tauhid ya, ada riwayat disebutkan di sana, ketika Allah itu menetapkan satu perintah, seluruh penghuni langit itu bergemuruh, lalu mereka jatuh tersungkur sujud. Seluruhnya sujud takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah perintah Allah selesai, yang pertama kali bangkit dari sujudnya adalah Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril memberitakan perintah itu kepada para malaikat yang lainnya. Itu perintah Allah tuh, para seluruh penghuni langit jatuh tersungkur sujud. Kita diperintah oleh Allah tidak cekat-cekat, tidak wet-wet, tidak satset, maka nanti pun kita melewati akhirat juga tidak satset. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan nanti ada orang yang justru ketika melewati akhirat dia tidak berhasil melewatinya. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih ya, dicantumkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarah Lumatil I'tiqad, neraka itu nanti ada kaitnya, ada gantolnya. Jadi orang-orang yang berjalan di atas sirat sing mlakune timik-timik, tiba lalu merangkang, itu mereka digantoli oleh greneng. Tahu greneng? Greneng itu bahasa Indonesianya apa? Kait ya. Kail ya, kail tapi gede, tapi dari api. Digantol begitu dari bawah. Mereka gantol jatuh ya, wel gitu. Gambaran seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong wel? Karena Allah mengatakan ya, waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu neraka. Jadi ketika ada manusia nyemplung ya wel, mubal, karena manusia menjadi bahan bakarnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qataba ta'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ba'da ma fil jannati wa qad, dan sungguh sabata telah sabit, telah sah anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat ba'da, sebagian ma, apa-apa fil jannati, yang ada di dalam surga, wa ba'da, dan melihat sebagian ma, apa-apa fil nari, yang ada di dalam neraka, yaqdatan, secara sadar, secara langsung, aidan fi salatil kusuf, demikian pula beliau melihat tatkala sedang melakukan salat kusuf, salat gerhana. Mimma, ini termasuk ya, ya dulu, sesuatu yang menunjukkan ala annahuma, bahwasanya keduanya, surga dan neraka itu, makhluqatanil an, itu sudah ada wujudnya saat ini. Fa an Aisyata, dari Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu fi maqami hadha, aku melihat dari tempatku ini, kulla syai'in wu'ittum, segala sesuatu yang dijanjikan kepada kalian. Hatta sampai laqad ra'aituni uridu an akhudha qitfan minal jannati hina ra'aitumuni ja'altu ataqaddam wa laqad ra'aitu jahannama yahtimu ba'daha ba'dan hina ra'aitumuni ta'akhkhartu ra'aitu fiha ibna luhay wa huwa alladhi sayyabas sawa'iba, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Sungguh aku melihat dari tempatku ini segala sesuatu yang dijanjikan kepada kalian, yang Allah ancamkan besok manusia kalau bermaksiat akan mengalami begini, besok manusia kalau berbuat syirik akan mengalami begini, sudah aku lihat semuanya di neraka itu. Sampai aku melihat diriku, uridu an akhudha qitfan minal jannati, aku ingin mengambil sekelompok dari surga, ya. Ketika aku melihat diriku, ja'altu ataqaddam, tiba-tiba aku maju. Walaqad ra'aitu jahannama, dan aku melihat neraka jahannam, yahtimu ba'duha ba'dan hina ra'aituni ta'akhartu, yang saling apa? Mengait satu sama lainnya. Ketika aku melihat diriku, ta'akhartu, terlambat datang. Ura'aitu fiha ibna luhayyin, dan aku melihat ibnu luhay. Ibnu luhay itu adalah siapa? Disebutkan dan tiba adalah orang yang menjadi pelopor kesyirikan di zaman dahulu. Ya, menjadi pelopor kesyirikan di zaman dahulu. Dalam sebagian riwayat Nabi melihat dia itu sedang berputar-putar, ya, dalam keadaan terburai usus-ususnya. Na'udzubillahimin dzalik, karena dia menjadi pelopor apa? Perbuatan syirik. Maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadi pelopor keburukan. Lebih baik kita menjadi rakyat di dalam kebaikan, menjadi pengikut di dalam kebaikan, daripada menjadi tokoh tetapi tokoh keburukan. Na'udzubillahimin dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man da'a ila dhalalatin, barang siapa menyeru manusia untuk melakukan kesesatan, kana lahu ithmuha, kana lahu wizruha, maka dia akan mendapat dosa dari kesesatan itu, ya, wa wizru man amila biha, dan dia juga menanggung dosa setiap orang yang mengikuti seruannya, ya, min ghairi an yanqusu min auzarihim syai'a, dengan tanpa mengurangi dosa-dosa pengikut kesesatan itu. Jadi kita ngajak orang ini untuk melakukan keburukan, kita dapat dosa keburukan itu. Yang bisa kita ajak 1000 orang, maka dosa 1000 orang itu dibiukkan ke kita, dengan tanpa mengurangi dosanya orang yang 1000 tadi. Na'udzubillahimin dzalik. Kalau ada apa itu namanya, ya, dalam dunia MLM apa itu, kita gak ngapa-ngapain tapi dapat income terus itu. Apa namanya? Downline. Downline tapi berupa dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nek downline berupa duit, guyang-guyu, ya. Tapi ra ngerti ya, kalau downline-nya berupa dosa dan kesesatan, maka itu adalah kecelakaan di atas kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali itu saja teman-teman yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Pada intinya ahli sunnati wal jamaah seluruhnya beriman dan meyakini terhadap keberadaan surga dan neraka, bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, tapi penghuninya belum. Adapun yang dilihat oleh Nabi adalah gambaran kejadian-kejadian yang akan datang. Nabi menggambarkan surga, Nabi menggambarkan neraka, Nabi menggambarkan kejadian di padang mahsyar. Padahal padang mahsyar sudah ada belum? Belum. Nabi menggambarkan orang sama melihat orang meniti di atas sirat, padahal belum ada orang meniti, kiamat saja belum. Tetapi itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau diberitahu, diperlihatkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Sisa waktu yang ada kita menjawab pertanyaan yang sudah antum tuliskan, ya. Jika kita ingin mengikhlaskan hutang seseorang, apa perlu dinyatakan langsung kepada penghutangnya atau cukup di hati saja? Dinyatakan, Mas. Ya, dinyatakan agar antum memasukkan rasa bahagia di hati orang lain. Wis ben. Jane aku wis ngarep-arep ning kono tempaling ae semen mumet wis ben nganti botak mbok ben. Enggak boleh, itu menyiksa juga ya. Beri kabar gembira. Karena memasukkan kebahagiaan di hati orang-orang yang beriman itu merupakan bagian dari amal soleh. Jadi antum pahalanya double. Satu, pahala mengikhlaskan hutang. Yang kedua, pahala memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Dan tidak akan hilang hutang itu, justru semakin melimpah ruah. Mana kasot malun min sodakotin. Harta tidak akan berkurang dikarenakan apa? Sedekah. Di dalam hadis Nabi mengatakan, man nafasa'an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu ya kuroban min kurabi al akhirah. Man nafasa, barang siapa menghilangkan kurbatan min kurabi dunia, an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, menghilangkan dari orang beriman satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah akan menghilangkan bagi dia kesulitan di akhirat kelak. Kalau kesulitan di dunia iso ngendong-endong ya, masih bisa mencari solusi. Tapi kalau kesulitan di akhirat, tidak ada yang bisa ngasih solusi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Saat marah, seorang suami berkata cerai kepada istrinya, sedang niatnya tidak ingin cerai. Apa jatuh talak? Iya, jatuh talak. Karena dia tahu konsekuensi dari ucapan cerai itu adalah cerai. Iya, jatuh talak itu. Makanya jangan gampang-gampang mengobral kata cerai. Gembokan lambemu dari kata-kata cerai. Ya, karena banyak sekali orang mengatakan cerai lalu dia menyesal. Jatuh talak satu. Sebelum masa iddah sudah rujuk lagi, oke, enggak apa-apa. Rujuknya gimana? Rujuk ini yang wis rukun itu rujuk. Enggak usah ngomong aku rujuk karo kowe, I and you. I love you, you love I and you love lovean. Enggak perlu. Misalnya sebelumnya iki meneng wae besengut, wis ora sok waruh. Lalu di hari kelima ngerti-ngerti jawil-jawil, mesem guyu, itu sudah disebut rujuk. Tapi itu terjadi sebelum habis masa iddah ya. Gitu. Tapi kalau sudah kata cerai itu sudah 3 kali, enggak bisa balik lagi, Mas. Itu namanya talak apa? Bain. Enggak bisa balik lagi. Jadi wong lanang aja terlalu mudah mengobrol kata-kata cerai. Nek wong wedok, aku pegatan arep ngomong ping 1000 nek sing lanang urung. Kowe tak pegat, ya urung pegat. Wong wedok ora apa-apa. Mas, aku pegatan, Mas. Apa? Mas, aku pegatan. Ya. 1000-nya. Ya wis kasih to ya, Mas ya. Kalau wanita ngomong pegat, enggak jatuh talak. Tapi kalau suami, wes kita sama ente sekarang cerai, itu jatuh talak. Ya, jadi mulai malam ini jangan bermudah-mudahan dalam mengobrol kata-kata cerai. Seperti itu. Kecuali kalau dia mengucapkan kata cerai itu dalam keadaan marah, para ulama merinci. Jika dia marahnya itu sampai marah yang membabi buta, sampai dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, tidak jatuh talak. Tapi kalau marahnya itu masih dia bisa mengendalikan diri, masih bisa mengontrol diri, lalu dia mengucapkan kata cerai, maka jatuh talak ini. Ya, jadi jangan sembrono dengan kata-kata cerai ini. Wah, saya sudah 3 kali, saya tahu konsekuensinya itu memang cerai. Saya ngomong 3 kali, tapi gimana, saya masih kembali lagi. Statusnya zina itu. Na'udzubillahimin dzalik. Bolehkah membaca solawat atau ayat-ayat tertentu dengan tujuan usahanya lancar atau dagangannya laris? Ayat tertentu, solawat tertentu. Iya, yang dibolehkan itu, Mas, kita membaca solawat sebagai permulaan doa kita. Berdoa kepada Allah minta rizki, bukan baca ayat-ayat tertentu. Mana ayat 1000 dinar, ayat 1000 dirham. Ayat 1 triliun dinar enggak ada itu. Jadi kalau minta rezeki, minta kepada Allah. Nah, sebelum berdoa kita bisa bertawasul dengan amal soleh, dengan solawat. Solawatnya solawat yang masyru', yang diajarkan Nabi. Bukan kita mencipta solawat sendiri. Oleh solawat tanpa waton. selawat tanpa waton. Akeh sing apal Quran hadise ning senengane ngapir-ngapirke kapire dhewe malah dilalekake. Itu bukan selawat, itu nembang. Kalau selawat itu yang kita baca ketika tahiyat itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Lalu bertawasul menyebut Asmaul Husna. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna. Berdoalah kalian dengan menyebut asmaul husna. Kita berdoa kepada Allah minta rezeki kan? Kita sebut nama Allah, ya razzaq urzuqni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Diulang-ulang itu. Berapa kali bebas? Kalau bisa azan, antum selesai sholat toh, angkat tangan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Angkat tangan ini sampai komat. Keju niku Ustaz rasakno niati sebagai bentuk ibadah. Amin dongo ngene tok, ora modal megah. Padahal Allah itu zat yang maha kaya. Minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku akan aku beri. Dan kalau kita tuh benar-benar yakin, percaya dan dermimil, Allah pasti kabulkan itu. Banyak saya membuktikan itu dan orang lain juga banyak membuktikan. Donga sing tenanan karo ora, Allah tahu di sing tenanan karo ora. Ya. Seperti wong amene lho. Itu bolak-balik itu akhirnya ya wis nyemas kok. Lu kok ngono kan gitu. Ora nek pisan tok njaluk wis ya wis. Radikae langsung lunga. Kita enggak, kita berdoa kepada Allah dengan apa? Ilhaf. Merengek-rengek dan mengulangi doa-doa kita. Apa hukum apa ini? Menjual arang briket, arang batok kelapa, agar arang tersebut biasanya digunakan untuk bakar ayam, BBQ, penghangat ruangan, dan juga digunakan untuk bahan bakar apa? Sisa. Apa hukum menjual barang tersebut? Boleh. Tapi kalau antum tahu arang itu akan digunakan untuk sisa, enggak boleh. Sisa itu kayak apa sih bentuknya, ini kayak apa sih namanya? Teplo itu apa? Kacanya teplo itu namanya? Semprong. Kayak semprong tinggi gitu, terus ada selangnya. Itu tinggi udut. Itu kebiasaan orang-orang Arab atau turunan Arab. Ini dhewe ya enek tapi Arab patek genah. Wong Jawa tapi ingin sisa. Jadi dia menghisap itu. Tapi dia ada pipanya yang dihubungkan ke satu apa ya, kayak kaca, kayak cerobong kaca gitu. Seperti itu gambarannya. Dan itu hukumnya haram. Ya, sama dengan rokok. Bahkan kata sebagian orang itu lebih berbahaya dari rokok itu sendiri. Terus kalau saya jual arang bakar gimana ya? Boleh untuk penghangat ruangan, untuk bakar sate, bakar ayam. Dan enggak usah tanya. Mas, iki kowe tuku arang bakar arep tok nggo apa? Ora perlu. Karena nanti bakul larit itu horor. Mas iki tok nggo apa? Tok nggo begal to. Nek nggo begal aku mohon rasa. Enggak usah. Pokoknya antum jual-jual aja. Ya, delalah kok nanti tinggung nyumet sisa itu di luar kekuasaan dan kemampuan kita kan begitu. Ora usah tekon dremimil. Dodol degan barang wis degan. Tak nggone aku apa ora? Ora usah. Dadak tekon ngono barang malah rekoso awake dhewe gitu ya. Antum beli sate juga begitu. Sate ini halal apa ora iki, Pak? Halal. Iwak apa? Iwak wedhus apa iwak celeng? Iki wedhus, Mas. Wedhuse batang apa urip? Dibeleh. Iki dibeleh, Mas. Sing beleh sapa? Sing beleh kon nonton tanggaku jenenge Pak Ijo. Pak Ijo kon rene. Jok nek agama apa jok Islam lho Pak. Kowe sing mbleh wedhus iki nggih. Endi KTP-mu? Oh KTP-mu Islam. Pas kowe mbleh seksine wong loro sapa? Dijeluk rene Islam apa ora? Wer tuku sate piro Mas? Sak ungkus ini enggak tau kena Mas. Kan repot. Bener enggak? Yang penting kita jual arang batok, jual saja tidak usah jadi wartawan. Karena kita tidak mau menginvestigasi, kecuali kalau kita benar-benar tahu arang ini akan digunakan untuk sisa. Sing yang beli itu kita tahu dia adalah penghisap sisa dan kita yakin akan digunakan, itu tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu orang sah golek sisik melek, karena akan merepotkan kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Tuku kelambi barang ini loh. Wes sampean tuku hem karo aku, sampean nyambi tegawe ngopo nang bank riba to. Ngono to. Ora kok. Oh ya wis ora apa-apa tak doli. Ning iki kelambi iki sesuk tak nggo jagongnya ibu lho, ora sido. Malah merepotkan diri sendiri dodol kelambi ngono bae. Saiki mau dodol peci, nggih. Dinggo jalon ning kuburan ibadah di kuburan ada enggak? Wah, antum dodol peci wae rasa tekon-tekon ora tok peci ora tok nggo apa. Jojo kita nggo meres cem-ceman kadal peci nih. Repot malah begitu kehidupan ini. Bagaimanakah hukumnya jual kuliner? Memanfaatkan GoFood atau GrabFood ya. Jazakallahu khairan. Menjual kulinernya ya dilihat kulinernya itu halal apa haram ya. Kalau jenis kulinernya itu halal ya enggak apa-apa. Adapun penggunaan GrabFood apa? GrabFood sama apa itu tadi? GoFood ya. Saya sendiri seumur hidup saya belum pernah menggunakan aplikasi itu dan saya kurang begitu paham tentang masalah itu karena saya sendiri belum pernah menggunakannya. Ya, akun apa? Pakai inisial ya, ndak darani online SHP. Itu saya punya akunnya. Tapi artuk itu ora iso berhasil terus piye to kembulet repot. Wis mendingan dia teko dhewe, mbok dhek tumbas selesai. Jadi akun-akun seperti itu saya secara pribadi belum pernah menggunakan sama sekali. Apa itu GrabFood, apa GoFood, apa ShopeeFood atau yang lainnya. Meskipun di HP saya ada aplikasinya tapi saya belum pernah menggunakannya. Ini ditanyakan aja kepada ustadz yang lainnya. Apa ini menetapkan suatu jenazah disambut malaikat ketika melihat ciri jenazah yang husnul khatimah? Tidak boleh. Ini termasuk perkara gaib. Ya. Ini nanti akan ada pembahasan masalah ini. Bahwasanya termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh menetapkan seseorang itu ahli surga atau ahli neraka. Enggak boleh, sifuran itu kayak mesti jaminan melebu swarga kayak. Tidak boleh. Sehebat apapun dia, sebanyak apapun amalan dia, kita tidak boleh menetapkan seseorang itu sebagai ahli surga. Tidak boleh juga kita menetapkan seseorang itu sebagai ahli neraka kecuali ditetapkan oleh dalil. Dalil menetapkan orang kafir di neraka, kita tetapkan itu secara umum orang kafir di neraka. Tetapi si fulan secara personal, si fulan ini dia husnul khotimah, dia mesti masuk surga karena dia wajahnya tersenyum, jenazahnya itu tersenyum. Kalau antum tidak percaya silahkan cek gambar-gambar di Google itu, banyak orang-orang kafir yang matinya jenazahnya itu tersenyum, banyak loh. Saya sudah ngelihat langsung foto nih orang-orang mayitnya beredar. Jadi kalau ada jenazah mati dalam keadaan tersenyum, kita berharap semoga dia husnul khotimah, kita berharap semoga dia min ahlil jannah. Tapi menetapkan dia ahli surga tidak boleh, kecuali yang ditayin oleh Allah dan Rasulnya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jelas itu nas dari Allah bahwasanya dia di neraka, harus diyakini. Fir'aun di neraka, harus diyakini ya. Kemudian ada banyak sahabat Nabi dijamin masuk surga, harus diyakini. Bilal misalnya, Rasul mendengar suara sendal Bilal di surga, kita meyakini sepenuhnya bahwa Bilal itu ahli surga. Kemudian ada 10 asratul mubasyarina bil jannah, sahabat 10 yang dijamin masuk surga, kita meyakini itu. Kemudian peserta perang Badar masuk surga, kita meyakini itu. Keluarganya Amar bin Yasir masuk surga, kita meyakini itu. Adapun orang-orang yang tidak diterangkan oleh dalil secara spesifik, tidak boleh kita meyakini dia ahli surga ataupun ahli neraka. Lah kok eneng ustaz ceramah, ayo nek sing ora gelem aku, saya tidak mau ngakui dia sebagai murid saya nanti di surga. Kok ustaznya kok pede menen mlebu swarga. Ya, tidak boleh, sehebat apapun seseorang tidak boleh kita mengklaim diri kita atau mengklaim orang lain sebagai ahli surga. Bahkan ada seorang ustadz ya menggandeng calon pejabat ya, sampean janji saya milih sampean, kalau sampean amanah nanti di akhirat saya tarik masuk surga. Waduh, kok seolah-olah sudah menetapkan dirinya itu ahli surga. Tidak ada, apalagi sampai menerbitkan surat tiket ke surga. Ada itu aliran-aliran sesat, tiket surga harganya 2,5 juta. Ya nak men aja, nah, tak nabung, tak tuku. Ya 10 ini. Nyolong ya toh? Nyolong 10 juta, gue tuku tiket surga, lebih suarga. Ini duitnya colongan, pentingnya lebih suarga. Itu toh ngerampok buat beli tiket surga. Gak ada. Apalagi jaminan kalau sudah masuk aliran kita mesti selamat melebu surga. Orang eneng dul. Gak ada. Ya. Sataf tariku umati ala talatin wa sabaina firqatan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk surga kecuali satu. Satu itu siapa? Ma'ana alaihi yauma wa ashabi. Orang yang mengikuti jalanku dan mengikuti jalan para sahabatku. Itu tidak bisa dimonopoli. Artinya setiap umat Muhammad berpeluang menjadi kelompok yang masuk surga kalau dia mengikuti jalannya Nabi Muhammad dan jalannya para sahabat. Makanya kita berusaha mempelajari sunnah Nabi, mempelajari sunnahnya para sahabat, kemudian kita berusaha mengamalkannya. Nah, usaha amalan kita itu kan kadang berhasil, kadang enggak. Ya, apa mampu kita mengamalkan seluruh sunnah Nabi, seluruh ajaran sahabat? Enggak mampu kita. Tapi kita berusaha mengikuti semampunya, semoga kita termasuk ke dalam ahli surga. Tapi kalau menetapkan, memastikan ahli surga, itu menyimpang dari prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Maka tidak boleh kita memastikan seseorang itu jenat Mbah Joyo. Jenat kan jannah artinya. Jenat Mbah Joyo artinya Mbah Joyo yang di surga. Ya. Kamu belajar yang rajin ya supaya arwah papamu di surga sana seneng. Loh, surgane sapa? Kok arwah papa sudah di surga? Tidak boleh. Termasuk menetapkan meskipun sejahat apapun orang, wah dia mesti di neraka. Tidak boleh. Wah, di tempat saya itu ada preman, ahli maksiat, tukang bunuh, tukang judi, tukang rampok, mesti sekarang arwahnya mesti di neraka. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu akhir dari kematian seseorang. Ya. Barangkali sebelum mati dia bertobat lalu diampuni dosanya oleh Allah, kita kan enggak tahu. Di detik-detik terakhir atau di jam-jam terakhir sebelum dia mati. Lah apa kita ngawang terus 24 jam ketika seorang mati? Kan enggak. Lah mosok dia ahli maksiat begini-begini, itu kan yang tampak oleh mata kita. Barangkali dia memiliki amal soleh yang enggak kita ketahui. Meskipun dia preman misalnya, tapi dia sholatnya enggak pernah ditinggal dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Karena ikhlas dalam menjalankan sholat, ikhlas dalam berbakti, lalu di jam-jam terakhir sebelum mati Allah ilhamkan dia untuk bertobat, diampuni, masuk surga. Bisa saja toh. Dan kita enggak tahu itu. Tidak boleh memastikan seseorang ahli surga atau ahli neraka, dan itu merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Apalagi menggelari ulama fulan asyahid, ulama fulan mati syahid karena tersenyum, itu enggak ada. Di dalam prinsip ahli sunnati wal jamaah. Apalagi wah ini kemarin ada ya mujahid yang mati pas layat itu ada burung surga terbang di atas. Loh, burung surga kok dolan yang Jawa ini ngopo? Burung surga itu adanya nanti di surga kok. Jojo kayak lu bukan burung surga. Kayak burung bangkai kayak apa burung gagak. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi tidak boleh menetapkan itu. Tetapi kita berharap mendoakan dia. Semoga si fulan termasuk ahli surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Bolehkah dalam kemasyarakatan bila mana ada orang meninggal non muslim kita membuatkan liang kubur? Kalau enggak ada di kalangan mereka yang menguburkan maka boleh. Kalau sudah ada tidak boleh. Ali bin Abi Thalib itu loh, bapaknya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Minta izin dulu sama Nabi. Wahai Nabi, lelaki tua itu telah wafat. Ya, karena tidak ada yang menguburkan, kata Nabi, wari abaka. Ya, tanamlah dia. Sebatas itu. Kalau sudah ada yang nanami, ngapain kita datang? Dan antum perlu tahu bahwa momen kelahiran, momen pernikahan dan momen kematian itu adalah momen-momen yang syarat dan identik dengan ibadah. Masing-masing agama punya ritual berkaitan dengan momen kelahiran, momen pernikahan dan momen kematian. Bener enggak? Orang Islam nek lahir diapake? Ya ke koi didongake. Ya, kemudian ditahnik. Itu ibadah, ritual ibadah. Orang Islam kalau menikah apa? Ya ada akad nikahnya, ada maharnya, ada walinya. Itu ibadah itu. Orang Islam kalau mati dia apa? Dia dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Itu ibadah, rangkaian ibadah. Maka kalau kita menghadiri kematian mereka, berarti kita menghadiri ibadah mereka. Terus batas toleransi itu apa? Jelas lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau mereka masih hidup sakit, kita tengok, kita doakan semoga dapat hidayah. Butuh hutang, nek didit ya diutangi. Itu. Butuh pertolongan, tibon jempalik, itu total titik, titike digesah, ditulungi kan begitu. Ora kakeh wong kafir digonjungkel wis men wae men. Malah nek perlu eh rementah tak jorong meneh ini. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus berbuat baik karena meskipun orang kafir dia masih memiliki hak sebagai sesama manusia dan sebagai tetangga kan gitu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah, ritual ibadah, enggak boleh kita ikut-ikutan. Ikutan natalan, galungan, kuningan, ya abangan. Apa nih coklatan enggak boleh. Karena batas toleransi itu jika sudah berbicara ibadah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya tidak memaksa engkau mengikuti saya, tapi jangan paksa saya untuk mengikuti ritual ibadahmu, kan begitu. Dan ketika kita, dan rata-rata ya, di dalam momen kelahiran, pernikahan dan kematian itu ada simbol-simbol ya, agama mereka ya. Dan ada ritual doa di sana. Berarti kita sudah mengikuti ritual ibadahmu dan tidak boleh. Surat Al-Kafirun nanti dibaca lagi. Dibaca lagi ayatnya. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'abiduna ma a'bud wala ana a'budum ma abadtum. Aku tidak menyembah apa yang engkau sembah, engkau tidak beribadah kepada aku yang tidak beribadah kepada Allah yang aku ibadahi, aku juga tidak beribadah kepada ilah yang engkau ibadahi. Aku beribadah dengan tata cara nabiku, silakan engkau beribadah dengan tata cara agamamu. Enak toh? Itu toleransi seperti itu. Enggak usah saling memaksa satu sama lain, apalagi dipaksa nanti menjelang apa? Nataru. Ya, nataru. Di sebagian karyawan ada yang dipaksa memakai topi, ya topi Sinterklas itu, tidak boleh ya. Nanti kalau enggak pakai itu nanti anu saya gimana? Enggak gimana-gimana, tetap waras, tetap harap ya. Dan ketika kita menggali kubur terkadang dikirim makanan, bolehkah kita memakannya? Boleh. Ayo ngelehok Iwan. Gali itu. Saya ngalami itu. Jadi yang dilarang itu adalah kumpul-kumpul ya, makan-makan dan minum dalam rangka untuk niyahah meratapi si mayit. Adapun kalau pas takziah ada tamu dari luar kota di Gege Wedang enggak apa-apa. Antum macul dikirim pangan, kirimi es teh ombenen ora raetok. Lah aku ngelak tenani. Yo raetok pokoke. Lah ngelak tuh, lah aku nenek banyu kalenan itu. Itu zalim seperti itu. Jadi boleh ya, enggak apa-apa ya, karena dia tidak termasuk kategori niyahah. Kecuali itu bentuknya memang sesajen dienggo bedah bumi jangan dimakan. Ada toh? Bedah bumi luane gedang rojone, ada jajan pasar, ada jenang abang, jenang ijo dan memang itu diperuntukkan sebagai sesajen, lebih baik tidak. Enggak usah ngudewi kamu mah. Surga dan neraka sudah diciptakan Allah, tapi masih kosong. Sedang azab kubur sudah berlaku ketika mayit telah dikubur. Mohon untuk dijelaskan hakikatnya azab kubur dan nikmat kubur. Sudah pernah kita sampaikan ya. Jadi azab kubur itu dia menimpa jasad dan ruh sekaligus. Tetapi aslinya dia menimpa ruh. Tapi karena ada keterkaitan antara ruh dengan jasad, terkadang jasad itu ikut terpengaruh. Dan itu keterkaitan antara ruh dengan jasad itu tidak hanya terjadi di alam kubur, termasuk di dunia. Tetapi setelah seseorang mati, keterkaitan antara ruh dengan jasad itu semakin kuat. Contoh, antum tidur ngipi diuyak kiri, wis sing bengok-bengok ora etok apa ya jasadnya melu gulung kuming. Jasadnya melu gulung kuming ya. Antum kerah nih, tawuran, jotos-jotosan di dalam mimpi. Lah kakange antum tak jotosi. menus ya, menus elek ra aku turu kok malah dijotosi aku kan. Lah aku ngipi yo. Lah sing ngipi kan nyawamu, dudu ragamu. Kan ada keterkaitan kan. Gitu. Makanya antum habis mimpi buruk itu biasanya menggeh-menggeh gitu. Itu menunjukkan ada keterkaitan antara ruh dengan jasad. Demikian pula nanti di surga, keterkaitan ruh dengan jasad itu semakin kuat. Yang diazab ruhnya tapi jasadnya itu kena efeknya juga. Ya. Dan iman terhadap siksa kubur itu merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Artinya siapa saja tidak meyakini keberadaan siksa kubur, berarti dia telah mengingkari prinsip-prinsip sunnah. Berarti dia tidak berjalan di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, akidahnya para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak. Dari ayat, dari hadis banyak secara global ataupun rinci. Allah Ta'ala berfirman, "An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadal 'adzab." Api ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di pagi dan sore hari tanpa kenal henti. Dan nanti ketika sudah tegak hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang pedih. Jadi sebelum kiamat itu sudah ada api yang ditampakkan. Itulah azab kubur. Setelah kiamat masih dijebloskan lagi ke dalam neraka. Itulah azab neraka. Jadi ada dua jenis azab. Azab sebelum kiamat dan azab setelah kiamat. Sebelum kiamat itulah azab kubur. Setelah kiamat itulah azab neraka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa hadhil ayatu aslun kabirun. Ayat ini merupakan pokok yang penting dan besar fi istidlali ahli sunnati wal jamaah ala itsbati adzabil qabri, yang dijadikan argumentasi oleh para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menetapkan azab kubur. Ini dalil dari ayat yang menunjukkan adanya azab kubur. Adapun dalil dari hadis banyak sekali. Dan azab kubur itu beragam, secara rinciannya macam-macam. Saya sudah menyampaikan beberapa dalil, di antaranya ada ular berkepala berapa? Berkepala berapa? 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Apa makna penghidupan yang sempit? Itu disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bi an yursala ilaihi tanin. Dia dikirimi makhluk yang bernama tanin. Kata Nabi, "Atadri atadru namat taninu?" Apakah kalian tahu apa itu tanin? Ya. Tis'atun wa tis'una hayyatan. Dia adalah 99 ekor ular besar. Walikulli tis'at walikulli hayyatin tis'atu ru'us. Setiap satu ekor ular dia memiliki 9 kepala. Yanfukhunahu, dia menyembur kepada mayit. Wa yalsa'unahu, dan menggigitnya. Wa yakhdashunahu, dan mencabik-cabiknya. Ila antaku masa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Itu salah satu jenis rincian siksa kubur yang disebutkan dalam dalil. Dalam dalil yang lain disebutkan dia dihimpit, bi an yudayyaq 'alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Disempitkan kuburnya sampai hancur tulang belulangnya. Kemudian masih banyak juga keterangan dari hadis yang menunjukkan adanya rincian siksa kubur. Ya, yang ketinggal disebutkan juga dia ditantangi oleh makhluk yang buruk rupa yang membawa apa? Pentung ya. Alat pemukul. Lalu dipukulkan kepada jenazah itu. Fa yadribuhu darbatan, dipukul sekali pukul, lau duriba bihal jabal la saratu roba. Seandainya alat pukul ini dipukulkan ke atas gunung, gunung itu akan menjadi debu yang berterbangan. Itu dipukulkan ke jenazah, ke mayit itu. Ya. Fa yasihu sayhatan, lalu mayit akan berteriak dengan sangat kencang. Teriakan itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin, enggak bisa dengar. Itu semua menunjukkan adanya azab kubur, dan itu disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan azab kubur itu bisa berhenti. Berhenti itu artinya leren, apa istirahat ya, bukan berhenti. Bisa leren. Dalilnya Nabi itu loh, membelah pelepah kurma ya. Lalu Nabi berdoa semoga selama pelepah ini basah, ya, siksanya ini dihentikan. Kemudian para ulama menjelaskan di antara sebab berhentinya atau istirahatnya siksa kubur adalah doa anak yang soleh. Jadi teman-teman yang punya orang tua, doakan orang tua antum itu, ya, agar Allah menghentikan, barangkali beliau mendapatkan azab kubur, Allah hentikan itu. Dan yang paling dinanti oleh orang tua dari anak-anaknya itu adalah doa anak yang soleh. Meskipun anak itu kere gedi balap itu likur, kalau dia mendoakan orang tuanya, wah, itu bakti luar biasa. Sugih blegedu, omahe pating jenggarang, mobile pating berangkang, bojone ongkang-ongkang, tapi tidak pernah mendoakan orang tua, enggak ada gunanya. Orang tua kita merintih menangis setiap hari di alam barzah, ya, anake ra tau ndongake. Maka sebagai orang tua yang baik, hendaknya kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Mereka lah investasi kita nanti di alam kubur. Yang paling dinantikan adalah doa anak yang soleh. Semuanya sudah terputus. Itu sekelumit tentang azab kubur, ya. Kalau ada pengajian khusus butuh 1,5 jam. Kemudian ada trik-trik supaya terhindar dari azab kubur dan seterusnya. Bagaimana mengurus jenazah korban bencana alam yang sudah meninggal sedangkan tidak diketahui agamanya? Dilihat mayoritas penduduk di situ apa? Berasal dari desa mana dia? Oh, desa fulan itu dia desa muslim. Maka kita kuburkan dengan tata cara Islam. Oh, dia dari desa mayoritas penduduknya itu orang kafir, maka ya cukup dikuburkan saja. Tidak usah dimandikan, dikafani dan disolati. Kan seperti itu. Kalau campur baur, oh, desa kan ini 50-50, maka kita kuburkan, kemudian didoakan dengan secara taqyid, ya. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Gitu. Jadi yang didoakan hanya yang muslimin dan mukminat. Izin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang mengatakan langit, bisakah kau turunkan hujan? Aku ingin menangis tanpa terlihat. Menangis tanpa terlihat. Oh, nek kudaranmu nangis ora ketok gitu ya. Ini kan matane besem. Itu adalah pernyataan yang syirik. Ucapan yang syirik. Karena langit tidak bisa menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman yang menggeluti sastra, ya, di dalam sastra itu banyak sekali ungkapan-ungkapan berbau syirik. Tapi kan maksudnya enggak begitu. Ya, maksudnya enggak begitu, tapi redaksinya begitu harus dihindari, loh. Karena seseorang itu kan dihukumi dari tampilan lahiriahnya, toh. Antum ngomong sama Pak Bejo, wah, Pak Bejo jangan kaya munyuk. Loh, weh ngece aku toh. Maksudnya bukan begitu, Pak. Itu kan makna lahiriahnya, batiniahnya itu enggak begitu saya. Tetep antum ditapui. Bener enggak? Saya tidak memaksudkan ini syirik, tetap saja itu sebuah kebatilan yang harus dihindari. Ya. Lah kan innamal a'malu binniyat, ya betul. Tetapi manusia dihukumi dari ucapan lahiriahnya dan perbuatan lahiriahnya. Lah wis cetot-cetot njotosi anak iwa, weh njotosi anakku ngopo? Oh, saya maksudnya tidak njotosi anak. Saya tadi maksudnya ngecel. Iya toh cahe. Ya. Itu gaya-gaya berpikirnya orang-orang filsafat seperti itu. Saya bacakan sebuah syair kuno, ya. Isinya horor ini, berisi kesyirikan-kesyirikan. Ini digubah oleh seorang pendekar, ya. Di era tahun berapa, ya? 400-an Masehi mungkin atau 600-an Masehi. Nanti kok hilang. Beras. Mencari itu ya butuh waktu, jadi antum agak bersabar. Nah, ini dia. Aku datang dari balik kabut hitam. Aku mengarungi samudra darah. Akulah pangeran kegelapan. Kan ku remas matahari dengan telapak tanganku. Lah, kowe iki sapa? Kan ku pecahkan wajah rembulan. Pecah terbelah dengan kidung pamungkas. Kan ku buat dunia berwarna merah. Kematian adalah kidung indah dalam hidupku. Kematian tercium dari ujung-ujung pedangku. Ku beberkan dosa pada setiap tetes darahku. Sembari ku siramkan api neraka ke sekujur tubuhmu. Pendekar syair berdarah Arya Dwi Pangga. Itu isinya kesyirikan itu. Benar enggak? dia akan menyiramkan api neraka. Yang bisa mengendalikan neraka hanya Allah Subhanahu wa taala. Kok Arya duwi panggone arep diwenehi lara mules wis bingung kok. Ngono arep meremas matahari. Remesen mawa sik kuat ora. Matahari yang diremes. Kan maksudnya enggak begitu. Ya iki padha karo ngelokke Mbah Bejo kaya munyuk tadi. Maksudnya enggak begitu Mbah Bejo. Maksudnya kuwi simpenen sik ning iki rasakno sik. Jadi teman-teman yang hobi berpuisi hati-hati. Karena bahasa-bahasa puisi itu bahasa-bahasa lebay. Ya. Saya seneng tapi nek sing ngono-ngono kuwi ora patek. Ora patek hobi. Kok tekan kono barang lho ya? Bingung aku. Jika dulu ada orang meminjam uang karena mendesak, ya rata-ratai karena mendesak. Karena saya tidak mempunyai uang, saya meminjami orang tersebut. Karena saya tidak mempunyai uang, saya meminjami orang tersebut dengan apa lagi? Dengan uang subhat yang belum saya salurkan. Tetapi sudah beberapa hari orang itu menipu saya. Apakah saya harus mengganti uang subhat tersebut? Iya. Uang subhat, uang misalnya antum ada uang riba ya. Uang riba tak utang ke uang. Uang riba diutang ke uang itu berarti kita masih mengharap kembalinya uang riba tersebut. Uang riba itu harus kita lepaskan dari diri kita. Diberikan kepada orang lain yang bukan orang itu tidak menjadi tanggungan kita nafkahnya. Le iki riba, iki bapak ra entuk mangan iki yang nggone jajan nggo sangu sekolah. Dikake anake enggak boleh. Dikake pake, dikake mboke, tidak boleh. Berikan ke orang lain ya, untuk dan para ulama beda pendapat. Satu mengatakan uang riba itu harus digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang rendahan seperti bangun toilet umum, kemudian penerangan jalan, pengerasan jalan, bikin pagar, nguruk misalnya. Tapi ulama yang sebagian ulama yang kedua mengatakan umum. Silahkan uang riba itu diinfakkan untuk kepentingan sosial dan kebaikan secara umum tanpa harus dibedakan ini dan itu. Yang jelas harus dilepaskan dari diri kita. Ya, nek disilih uang rabalene ya wis. Itu berarti harta kita. Tapi harta riba ini urung belum lepas dari diri kita, ya. Harus segera dibelanjakan untuk kepentingan sosial, jangan dimanfaatkan, tidak boleh. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam orang kafir, contohnya salam, om swastiastu, namo buddhaya dan sebagainya, tidak boleh. Ya. Salam orang Islam adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Tidak boleh, berarti itu kalau kita mengucapkan itu jatuhnya masuk dalam kategori tasabbuh. Dan tasabbuh itu haram, tapi tidak mencapai derajat kekufuran. Artinya kalau ada orang lain, orang Islam mengucapkan seperti itu dinasihati, tapi tidak dikafirkan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima dia tetap nekat melakukan itu, ya wis ta. Kewajiban kita kan hanya menasihati, mengingatkan. Dia tidak mau menerima nasihat kita, ya tidak apa-apa. Kita nanti nasihati lagi lain kali. Kita tetap berteman sama dia. Kalau dia ayah kita tetap menghormati dia sebagai ayah kita. Kalau dia pemimpin kantor kita tetap menghormati dia sebagai pimpinan kita. Dan kita mendoakan hidayah. Orang kok nasihati wong ra gelem terus wong itu dendami, enggak boleh. Menasihati orang enggak mau menerima terus antum sewot, ngamuk-ngamuk, tidak boleh. Kalamun mu'lim wa laisa bimulzim. Ya, ucapan kita itu hanya sekedar ngasih tahu, tidak untuk memaksa. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Yang berhak memaksa itu penguasa. Ya, antum sebagai penguasa di dalam rumah tangga boleh memaksa anak. Ya, untuk tidak melakukan kemungkaran. Anak antum nyekel botol langsung pecahkan, boleh. Tapi nek anake wong tidak boleh. Wong itu tanggung jawab orang lain di luar daerah kekuasaan antum. Lurah boleh enggak merusak khamr yang diminum warganya? Boleh enggak lurah? Boleh. Tapi kalau kita bukan lurah, jangan merusak, jangan apa namanya? Menggerakkan massa untuk sweeping, untuk menghancurkan tempat-tempat maksiat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa melihat kemungkaran hendaknya ia rubah dengan tangannya. Itu khusus untuk sultan, penguasa yang memiliki ya pasukan, memiliki militer. Adapun kita rakyat jelata, kita hanya diperbolehkan untuk berdakwah dan memberi mau'idzah hasanah, nasihat yang baik dengan cara-cara yang santun. Jadi tugas kita hanya berdakwah, diterima syukur enggak ya wis kan begitu. Tidak boleh kita memaksakan kehendak. Yang berhak memaksa itu penguasa. Kalau penguasa ternyata tidak menggunakan kekuasaannya untuk memaksa, yaitu urusan penguasa nanti sama Allah. Urusan kita sama Allah adalah mendoakan kebaikan penguasa, kan begitu. Itu prinsip ahli sunnati wal jamaah juga. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.